Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi mengaku, pengusaha bisa saja mengganti tenaga manusia dengan mesin jika para buruh selalu menggunakan aksi mogok dan demonstrasi dalam memaksakan keinginannya seperti yang banyak dilakukan akhir-akhir ini. Seharusnya, keinginan itu diungkapkan dalam perundingan tripartit, bukan dengan demo dan mogok kerja yang sudah pasti merugikan banyak pihak. Aksi demo dan mogok itu sudah mengkhawatirkan pengusaha dan investor. Bahkan, sudah ada dua investor Jepang dan lokal di sektor elektronik yang menutup pabriknya di Indonesia akibat demonstrasi buruh ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda? Jadi begini, pengusaha ini selalu menggunakan tenaga kerja ya untuk membantu sebagai aset ya di dalam pengembangan industrinya. Kalau gurunya itu demo terus dan kemudian dipolitisir ya, bahkan dengan model sweeping itu tentu akan membuat para investor dan pemegang sahamnya itu akan menjadi khawatir dan marah. Nah, apa yang disampaikan Pak Sofyan Wanandi bahwa industri siap-siap juga untuk mengadakan penggantian dengan mesin-mesin robot itu saya pikir untuk industri tertentu ya, elektronik, otomotif ya, mungkin bisa. Tetapi tidak semua industri itu bisa, contoh saya sebagai ketua asosiasi perikanan untuk mengupas udang itu bisa dibantu dengan mesin ya. Tetapi untuk mengupas kepalanya, untuk melepas kulitnya itu memang tetap harus digunakan tenaga manusia. Saya pikir memang untuk industri-industri padat karya khususnya yang relokasi dari Jepang, dari Korea, kemudian dari Taiwan, kemudian dari negara barat yang memang tenaga kerja sangat mahal itu memang mereka sudah menciptakan otomatisasi dari mesin. Ya, inilah yang sebenarnya diharapkan mereka datang ke Indonesia itu kan juga memanfaatkan tenaga kerja. Berharap serikat pekerja itu jangan memprovokasi buruh, karena sebenarnya buruhnya sih nggak ada masalah. Tetapi kalau diprovokasi terus dengan sweeping dan lain-lain, tentu hal ini akan membuat mereka khawatir dan akhirnya mereka akan meninggalkan atau membuat pakai mesin-mesinnya dengan sistem robotik tadi. Boleh digambarkan, Pak, dampak buruk seperti apa yang ditimbulkan akibat maraknya aksi demo dan mogok ini? Memang nggak bagus. Saya lihat perintah dari Kapolri maupun Presiden jelas ya, tidak boleh ada sweeping. Tapi dalam pelaksanaan di daerah ini menjadi masalah ya, karena mungkin di situ ada kepentingan-kepentingan dari daerah ya. Jadi ini harapan kita bahwa tripartit memang salah satu sarana yang harusnya dimanfaatkan. Jadi perlu ketegasan daripada pemerintah, aparat keamanan maupun dari dinas tenaga kerja setempat ya, supaya mekanisme diskusi ini harus dilakukan. Biasanya yang sangat protes itu kan serikat pekerjanya. Kalau gurunya sendiri, saya pikir tidak terlalu banyak ya. Jadi ini memang kita juga berharap jangan sampai terprovokasi ya dengan isu-isu internasional, sehingga kesempatan investasi relokasi dari Thailand itu jangan masuk ke Filipina, ke India, tetapi kalau bisa tetap ke Indonesia tadi. Lalu, tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan agar demo maupun mogok kerja tidak terus terulang, Pak? Pertama, memang kalau regulasinya jelas dan tersosialisasi dengan baik dan memang adil ya buat karyawan maupun buruh ya, maupun juga pengusaha, saya pikir tidak akan ada demo-demo yang seperti itu. Demo kalau masalahnya masalah internal, pokoknya makanan kurang atau sarana itu nggak ada masalah. Tapi kalau jadi itu menyangkut soal kebijakan ya, itu harusnya pemerintah yang lebih banyak aktif ya untuk mengadakan evaluasi. Karena buruh ini kan kelihatannya bergerak ke seluruh Indonesia karena adanya peraturan mengenai outsourcing ini yang memang kurang berkenan ke serikat pekerja. Tetapi juga untuk beberapa industri ini juga menjadi problem karena selama ini memang pengusaha tidak pernah demo, tetapi bahwa usulan-usulan dari pelaku usaha ini selalu dibawa oleh Apindo di dalam rapat-rapat ini. Nah, akhirnya kurang didengar karena memang jarang sekali ada pengusaha yang demo. Salah satu yang dilakukan pengusaha kalau memang tidak bisa difasilitasi ya mereka merelokasi pabriknya ke luar negeri, ini yang menjadi masalah. Yang kedua, mengadakan otomatisasi dengan mesin-mesin yang bisa diatur secara otomatis. Nah, ini sebenarnya itu tidak kita kendaki karena kita masih punya puluhan juta tenaga kerja kita yang memerlukan pekerjaan yang lebih banyak lagi tadi. Lalu, boleh diceritakan, Pak, apa sebenarnya isi hati dan pandangan dari pengusaha terkait masalah-masalah perburuhan di Indonesia? Gini, pengusaha itu ingin cari untung. Pengusaha itu ingin memanfaatkan kesempatan pasar internasional maupun pasar di Indonesia yang besar. Pengusaha juga ingin kepastian hukum. Dan walaupun kita mengundang investasi asing ya dalam Indonesia untuk melengkapi investasi dari pengusaha dalam negeri, itu memerlukan ketenangan, memerlukan juga masalah keamanan, memerlukan juga kepastian hukum. Nah, kalau semua dengan demo ada peraturan-peraturan daerah yang berubah, pengusaha akan takut dan akan lari. Pertanyaan yang selalu timbul, kalau saya kebetulan pas ada pertemuan dengan investor asing, selalu ngomong, gotong, masalah keamanan, masalah buruh, masalah UMR dan lain-lain, itu akan menjadi problem karena mereka di negara-negara yang industri itu masalah buruhnya sudah bisa diatur dengan baik dan mereka tinggal kerja ya, mencari uang, ya, menjual produknya. Untung nanti dibagi karyawan bisa naik ya, sehingga semuanya bisa membangun ekonomi kita. Tetapi kalau demo-demo terus kan kita kehilangan waktu dan kehilangan kepercayaan, ekspor kita terhambat, ini kena denda, kena demoris dan lain-lain, itu akan membuat kita rugi. Nah, jadi ke depan mestinya duduk yang baik dan serikat pekerja ini jangan terlalu mempolitisir situasi ini dengan baik, tapi ada juga serikat pekerja yang baik. Jadi kita berharap ini harus difasilitasi oleh pemerintah tadi. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.